Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq mubashirin wa mundirin liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kita mengumandang melalui siaran acara Penyejuk Hati, yaitu tentang kajian kalamullah ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini masuklah kita kepada kisah beberapa orang nabi, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tamunya, yaitu ayat ke-51 dari surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. Kata-kata dhaif menunjukkan kepada orang yang cenderung untuk memberikan hidangan bagi tamu. Tamu ini disebut juga dengan mundawi, karena dia bergabung kepada orang lain untuk meminta hidangan dan keamanan. Arti lain dari mundawi sini adalah bahwa dia condong kepada arah cahaya. Dahulu para pembesar Arab adalah orang yang penuh toleransi, tidak hanya terbatas pada orang-orang yang mengetuk pintu rumah mereka, akan tetapi mereka mengumumkan diri sebagai pelita yang memberi petunjuk kepada setiap orang yang melintas di jalanan. Maka kata dhaif adalah lafaz tunggal yang dapat digunakan untuk menyebut sesuatu dalam bentuk tunggal atau juga dalam bentuk jamak, baik itu dalam mudzakkar ataupun muannas. Maka dapat kita katakan kata-kata dhaifan, kata-kata dhaif di sini kata-kata dhaif ini apabila seperti yang dikisahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya apa seandainya kalau kita beriman kepada Allah, fa'akrim dhaifahu. Artinya fa'akrim dhaifahu itu adalah seorang tamu laki-laki datang kepadamu, maka muliakanlah tamu tersebut. Sampai disitulah Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati tamu, kata-kata tamu tersebut. Tapi dalam ayat ini yang dimaksud kata-kata dhaif ini adalah malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-malaikah, para malaikat yang mana memberitahukan berita gembira, yaitu tentang pemberian rezeki, yaitu anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bersamaan itu juga tentang kehancuran kaum Lut, sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu ataupun yang telah lama sekali yang kita singgung dalam pertemuan tersebut. Maka dari ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan berbahasa dengan nabi, kata-kata nabi, karena yang datang itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ingin betul-betul memberikan berita gembira yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah hal yang sangat mulia, sangat-sangat mulia. Karena apa? Karena kata-kata nabi itu adalah sebagai untuk betul-betul menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam, atau sebagai hal untuk memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang bagaimana susahnya Nabi Ibrahim untuk berdakwah pada saat itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk bertemu Nabi Ibrahim itu adalah hal yang sangat-sangat mengembirakan. Apalagi para malaikat tersebut memberitahukan tentang berita gembira kepada Nabi Ibrahim, sekaligus berita tentang bagaimana sikap dan perilaku kaum Lut atau kaum Nabi Lut, yang mana sampai akhir dari perjalanan hidup mereka itu sendiri. Mungkin di sini sudah akan dijelaskan lagi oleh narasumber kita, yaitu Ustaz Perdana. Kami persilahkan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang menarik adalah setelah Allah Subhanahu wa taala selesai membicarakan tentang surga dan juga bagaimana rahmat dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian cerita, alur cerita berpindah kepada cerita baru, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan tamunya pada ayat ke-51 ini. Kenapa di sini disinggung tentang Nabi Ibrahim? Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah bagaimana dengan tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim, bagaimana memperlakukan tamu dan sebagainya, nanti pada ayat selanjutnya yang akan kita kaji secara lebih khusus. Begitu juga untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Oleh karena itu, siapapun, agama apapun yang mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, seharusnya menyadari bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang merupakan hamba Allah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan kepada umatnya. Dan satu lagi yang terpenting adalah bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan satu prinsip ajaran yang diajarkan oleh para nabi seluruhnya, yaitu u'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa Ibrahim iz qala liqaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, li abi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun, aku melepaskan diri dari penyembahan patung atau penyembahan selain Allah yang kamu lakukan, wahai bapakku dan juga kaumku. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim mengatakan walaqad wa Ibrahim wa qala Ibrahimu u'budullaha warjul wattaquhu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nabi Ibrahim mengatakan sembah Allah dan bertakwalah kepadanya, takutlah kepada Allah, ya, la'allakum tuflihun, agar kamu, zalikum khairul lakum, itu jauh lebih baik bagi kamu. Jadi kita harus ingat bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak dari para nabi yang mengajarkan ketauhidan, mengajarkan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan ini diikuti oleh para rasul-rasul selanjutnya sampai kepada rasul kita yang mulia yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ajaran tauhidnya itu adalah sama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, salah satu hal yang menarik adalah bahwa di sini Allah mengatakan wa nabbihum, ya, ada suatu berita yang tidak biasa, ya, sebagaimana di dalam penjelasan terdahulu sudah dijelaskan kata naba itu adalah berita yang begitu heboh, ya, sama seperti saat sekarang ini beberapa hari yang lewat itu ada berita tentang UFO yang mendarat di daerah persawahan di daerah Sleman atau daerah Bantul gitu, ya, yang menghebohkan semua, bukan merupakan berita biasa, walaupun kenyataannya atau secara keilmuannya itu harus diteliti kembali. Akan tetapi ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Quran wa nabbihum, ada suatu berita yang tidak biasa, berita yang sangat penting untuk kamu ketahui, apa itu? Andai fi Ibrahim, tentang kedatangan para tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tadi Ustaz Fajrul sudah menerangkan kepada kita tentang makna daripada daif atau tamu. Salah satu kebiasaan orang Arab yang begitu mulia adalah memuliakan para tamunya. Bahkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar menyambut tamu datang ke rumah, memberikan makanan dan kebutuhan mereka saja, akan tetapi bahkan para petinggi-petinggi Quraisy dalam adat dan tradisi mereka, ya, yang mereka dapatkan dari nenek moyang, mereka malah membuka pelang di rumah mereka, begitulah bahasa kita sekarang ini, menerima tamu dan juga akan melayani Anda. Ya, ini suatu hal yang menarik. Mereka pasang di rumah mereka itu, rumah ini menerima tamu dan silahkan datang ke rumah ini, Anda tidak akan ditelantarkan. Sampai begitulah mereka menghormati tamu. Ya. Kalau kita kaji dari segi bahasa, daifun juga ada dari makna kata adafa yudifu, artinya menambahkan, bisa menambah kebutuhan, mencukupi kebutuhan daripada tamu-tamu yang datang, orang-orang yang membutuhkan, atau juga bisa bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki bagi orang-orang yang menghormati para tamunya. Saya kira ini menjadi suatu pelajaran penting bagi kita, terutama saat sekarang ini, bagaimana kita dalam tradisi menyambut tamu itu sudah mulai terkikis, ya. Terkadang kita curiga dengan orang-orang yang datang ke tempat kita, ya. Kita kemudian kurang menghormati tamu kita, datang tamu nanti bahkan hanya sekedar untuk minum saja tidak kita sediakan dan sebagainya. Kita diingatkan kembali untuk mengingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menghormati tamunya. Mungkin ini saja, Ustaz Fajrul. Baiklah, bagaimana sih yang sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari Ustaz Perdana? Maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya Nabi Ibrahim adalah simbol dari keramah tamahan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim juga disebut panggilannya itu adalah Abu Daifan. Kenapa dikatakan Abu Daifan? Karena Nabi Ibrahim mempunyai istana. Istananya itu mempunyai 4 pintu di istananya itu, sehingga tidak satu tamu pun terlantar untuk ia terima dalam pada masa saat itu. Begitu indahnya. Itulah simbol dari keramah tamahan sebagaimana yang sudah diungkapkan tadi, bahwasanya tidak saja orang Arab itu mengetuk pintu untuk menerima tamu, tapi tamu yang tidak mengetuk pintu atau yang berada di sekeliling mereka itu tetap mereka betul-betul muliakan. Begitulah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga ia dinamakan Abu Daifan. Artinya apa? Kalau kita artikan Abu Daifan ini memang rajanya lah dari dalam penyambutan tamu dan memuliakan tamu. Maka hal ini tidak menjadi heran lagi kita ketika kita mendapatkan ajaran itu di orang Arab pada masa saat sekarang ini, banyak juga sebagian mereka itu belum meninggalkan tabiat ataupun kebiasaan seperti ini. Itulah yang betul-betul ditanamkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Mudah-mudahan kita juga masih merasakan nikmatnya seperti apa yang disampaikan dalam ayat ini tentang keramah tamahan orang Arab tersebut. Tentunya orang yang seperti itu menandakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak merasakan apa-apa kecuali keimanan mereka yang mendalam atas ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menteladani apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, apa yang diberikan pesan kepada kita oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat kita cermati, dapat kita mengikutinya sehingga kita menjadi pengikut yang betul-betul pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.